Allah sudah berikan balasan kepada manusia. Balasan berupa kebaikan dan balasan berupa keburukan. Balasan berupa nikmat dan balasan berupa azab. Setelah itu manusia akan masuki alam berikutnya yang disebut dengan alam akhir, alam yang kekal abadi, alam yang tidak bertepi. Selama-lamanya manusia berada di sana. Di alam akhir ini hanya ada dua balasan bagi manusia. Balasan berupa surga Jannatul Na'im dan balasan berupa neraka Jahannam. Di sanalah seluruh manusia akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai penghuni surga dan selama-lamanya. Ada juga yang Allah tetapkan dia sebagai penghuni neraka Jahannam dan selama-lamanya. Kematian pasti akan dialami oleh setiap makhluk. Yang hidup hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam kitab Usuluddinul Islami, Allah wahdah huwal hayyul ladzi la yamut. Wasairu makhluqat sanantahi ilal fana'i kama qala Allah ta'ala kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surah Rahman ayat 26-27. Allah lah dia yang maha hidup, la yamut, dia tidak akan pernah mengalami kematian. Wasair makhlukat, adapun seluruh makhluk, sanantahi ilal fana, mereka semuanya akan mengalami kepunahan. Ya, semuanya akan mengalami kematian. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di sana di alam ini fan, mengalami kepunahan. Akan berakhir masanya. Akan mengalami kesudahan. Wa yabqa wajhu rabbika, yang kekal abadi adalah Tuhan kalian. Dzul jalali wal ikram, yang memiliki ketinggian lagi kemuliaan. Wal mautu babun maftuh. Wal mautu babun maftuh. Kematian itu adalah pintu yang terbuka. Ya. Sayadkhuluhu kullu makhluqin syaa'a am aba. Setiap makhluk akan memasukinya, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Seluruh makhluk akan memasuki pintu yang terbuka tersebut, yaitu kematian. Kabiran kana au saghiran, dzakaran au untha, mu'minan au kafiran. Ya. Apakah dia orang yang sudah renta, yang sudah tua, atau mereka masih kecil? Apakah mereka laki-laki, atau apakah dia perempuan? Apakah dia seorang mukmin atau dia orang kafir? Wasayakdubu kulla makhlukin ala ma qaddama min amalin, dan semua makhluk akan mempertanggungjawabkan semua amal-amal yang mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Semuanya, semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Wa innama tuwaffawna ujurahum, dan sungguhnya kami akan menyempurnakan balasan bagi mereka yaumal kiamah, di hari kiamat. Faman zuhziya 'anil nar, barang siapa dijauhkan dari api neraka jahannam, wa adkhalal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia orang yang beruntung. Dia orang yang berbahagia. Ya. Wa mal hayatud dunya, hidalah kehidupan dunia itu illa mata'ul gurur, kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Jadi setiap manusia, setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan mengalami kematiannya. Entah dia masih muda, entah dia sudah tua, entah dia orang yang tidak percaya kepada agama, entah dia orang kafir, entah dia orang mukmin, entah laki-laki atau perempuan, semuanya akan masuki bab ini. Pintu kematiannya. Ya. Wa laisa minal mauti mufirrun wa idza hadaral ajal falal yanfa'ud dawa walan turadduhul husun walal buruj kama qala Allah ta'ala aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Surah An-Nisa ayat 78. Walaysa minal mauti mufirrun, tidak ada seorang pun yang bisa lari dari kematian. Ya. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindari kematian. Fa idza hadaral ajal, jika sudah datang ajal, sudah tiba ajal tersebut, falan yanfa'ud dawa, maka tidak ada gunanya lagi obat apapun. Ya. Tidak ada gunanya lagi pengobatan apapun. Hatta dia berobat, ya, di pengobatan yang paling tinggi, yang paling mewah, yang paling top, yang paling hebat. Walan turadduhul husun, dan tidak akan bisa lagi kembali kekuatan itu. Ketika orang menghadapi sakratul maut, menghadapi kematiannya, dia lemah, tidak berdaya, tidak berdaya, dan tidak bisa menolak kematian, karena takdir telah sampai kepadanya, dia harus wafat di waktu itu. Kematian hal yang gaib. Yang gaib. Yang tidak ada seorang pun yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala saat kematiannya. Kita sudah banyak menyaksikan. Ya. Sudah banyak menyaksikan tentang kematian. Sudah banyak kita saksikan. Ada orang yang matinya mendadak. Ada orang yang tadi malam masih sehat, masih ngobrol, subuh sudah meninggal dunia. Ya. Ada orang yang lagi beraktivitas dia meninggal. Ada orang yang tidak menyangka dia naik pesawat. Happy-happy, bergembira ria, bersenang-senang. Atau mungkin na'udzubillah posisi sedang berbuat maksiat kepada Subhanahu wa taala. Dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa lari dari kematian. Walal buruj, begitu juga benteng yang kuat dan kokoh sekalipun tidak menghalangi malaikat untuk apa? Untuk mencabut nyawa seseorang. Sekalipun dia bersembunyi, ya. Dia memiliki benteng kuat kokoh, tidak bisa tembus oleh apapun. Tidak bisa diledakkan. Tidak bisa dihancurkan. Ya. Malaikat tanpa permisi datang kepadanya dan akan menjemput nyawanya. Oleh karena itu Allah berfirman, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah." Dimanapun kalian berada, dalam kondisi posisi apapun kalian, yudrikumul maut, maka kematian akan menghampiri kalian. Ya, kematian akan mendatangi kalian. Walau kuntum fi burujin musayyadah, walaupun kalian bersembunyi di benteng yang kuat dan kokoh. Walan tamuta nafsun illa biidznillah. Waqad qaddara Allahu maut kullu nafsin zamanan wa makanan. Dan tidaklah kematian itu menghampiri seseorang. Ya? Illa biidznillah, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kita saksikan dihimpit oleh reruntuhan bangunan beberapa hari lamanya, tidak makan, tidak minum. Ya? Begitu dibongkar, ternyata masih bernyawa, ternyata masih hidup. Apa ini? Alamat apa? Tanda apa? Tanda bahwa dia belum dikehendaki nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya? Kurang dekat akhwatnya. Enggak dengar. Udah keras begini enggak dengar. Subhanallah. Kalau perempuan berbisik-bisik 100 meter kedengaran, Pak. Kalau gitu saya pegang aja. Ya. Ada orang yang Allah kehendaki ketika dia ditimpa musibah, penderitaan, penyakit, bertahun-tahun tidak meninggal dunia. Ya. Belum tidak juga meninggal dunia. Sudah di tempat tidur, ya, makan di situ, minum di situ, semuanya beraktivitas di situ, tapi juga tidak mati-mati, tidak meninggal dunia. Menandakan bahwa Allah belum berkehendak atas kematian seseorang. Ada orang yang disangka oleh manusia sudah mati, tahu-tahu hidup kembali. Namanya mati apa? Mati suri. Mati suri. Ya, dipegang nadinya, sudah tidak bergerak, jantungnya sudah tidak lagi apa, terdengar detaknya. Sudah ingin dimandikan, sudah dikafankan, hidup lagi. Artinya apa? Orang ini belum dihendaki kematian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kematian itu, wafat itu, mati itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah kehendaki, jika Allah izinkan dia mati saat itu juga. Jika Allah tidak kehendaki dia mati, dia akan diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berumur 100 tahun. Ada yang berumur 150 tahun. Ya. Ada orang yang baru lahir, Allah minta dia kembali. Ada orang yang dalam kandungan ibunya, ya, yang seharusnya ia lahir di hari itu, Allah kehendaki, Allah minta, maka dia pun diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kematian semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad qaddarallahu maut kullu nafsin zamanan wa makanan, dan semuanya Allah telah takdirkan kematian itu, ya, baik masanya maupun tempatnya, masanya atau tempatnya. Masanya tadi ada orang yang diwafatkan Allah dalam usia 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun, 20 tahun, 11 tahun, 1 tahun, 0 tahun. Ya. Ada orang yang Allah wafatkan pada tempat-tempat tertentu. Lagi ibadah haji wafat di Masjidil Haram. Ya. Kayak tahun lalu. Na'udzubillah. Ada orang terjun dari lantai 3 di Masjidil Haram di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Dia terjunkan dirinya dari lantai 3 ke lantai dasar, mati. Dia mati di Masjidil Haram bukan dalam keadaan yang husnul khatimah. Wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa? Karena bunuh diri. Ya? Ada orang yang lagi berjudi wafat. Ya, lagi mirip. Lagi begini. Mati. Ada orang yang lagi joget. Enggak kuat, jantungnya enggak kuat, mati. Ada enggak? Ada orang juga yang lagi nangkring di perutnya wanita pelacur. Ada gak yang mati? Ada. Ada orang yang lagi sujud, sholat, wafat? Ada? Ya? Ada orang yang lagi berpuasa, dia meninggal dunia. Pendek kata manusia, ada yang wafat dalam keadaan su'ul khatimah, ada yang husnul khatimah. Pada tempat-tempat yang Allah muliakan, pada tempat-tempat yang na'udzubillah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang matinya mulia, ada orang yang mati terhina. Qala Allah Ta'ala, wa ma kana nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjalah, dan tidaklah seseorang wafat meninggal dunia illa bi idznillah kecuali atas dasar izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kitaban muajjalah, kitab yang sudah ditetapkan, ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian ana, antum semuanya, para ummahat, sudah ada di sana. Sudah tercatat. Kapan kita akan wafat, kapan kita akan meninggal, di mana, dalam keadaan apa? Sudah ada catatannya. Masya Allah. Walan yandur ahadum ba'da hulwi ajalihi. Seseorang tidak akan bisa, tidak akan mampu untuk menunda kematiannya ketika ajalnya sudah tiba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surah Al-Munafikun ayat yang ke-11, wa lay yuakhirallahu nafsan idza jaa'a ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Wa la yuakhirallahu nafsan, Allah tidak akan tunda kematian seseorang. Ya, idza jaa'a ajaluha, jika ajalnya sudah tiba. Wallah khabiru bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apapun yang kalian lakukan. Ya. Oleh karena itu, setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang yakin akan perjumpaan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan siap menjambut kematian di mana saja, dalam keadaan apapun. Ya. Orang yang beriman kepada Subhanahu wa taala, yang senantiasa menegakkan amal soleh dalam hidupnya, dia akan siap menghadapi kematian kapan saja, di mana saja. Ya. Karena dia akan senantiasa berusaha untuk istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala ini. Dia akan selalu hias hidupnya dengan segala kebaikan-kebaikan agamanya siang dan malam. Terus menerus, tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Tidak pernah yang namanya futur. Dia akan terus meningkatkan nilai-nilai keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya dulu dia pernah berbuat dosa, dia banyak berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia banyak melakukan kekeliruan, dia banyak melupakan agamanya, dia banyak meninggalkan kewajibannya, kemudian dia tersentuh dengan agamanya, ya, nuraninya terpanggil untuk beragama, maka orang ini kata taubat dari dosa-dosanya. Ya, dia akan taubat nasuha. Dia akan taubat nasuha. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yuhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Surah At-Tahrim ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang benar, yang sebenar-benarnya, sungguh-sungguh. Dengan demikian Allah akan ampunkan dosa-dosa kalian. Ya. Jika kita taubat yang sebenar-benarnya, yang sungguh-sungguh, Allah akan ampunkan dosa kita semuanya. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan kalian akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yauma la yuhzillu nabiyya walladzina amanu ma, hari di mana Allah tidak akan memberikan, ya, tidak akan memberikan kekecewaan, tidak akan mengecewakan nabi-nabi, tidak akan mengecewakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu ma'ah, dan orang-orang yang beriman bersamanya. Tobat jadi orang yang beriman. Ya. Taubat, beriman, setelah itu apa? Robah haluan. Ya, merubah sikap hidup. Dari tadinya orang yang durhaka kepada Allah, orang yang berbuat maksiat dan dosa kepada Allah, ya, orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, pelaku kebid'ahan, pelaku maksiat, taubat nasuha. Setelah itu dia menjadi orang yang beriman, belajar unsur-unsur keimanan, belajar tauhid, akidah yang sahihah. Menjadi pembela tauhid, pengamal tauhid, penegak tauhid, pendakwah tauhid. Mendakwahkan tauhid. Ya. Kemudian beramal saleh. Dia rubah haluan hidupnya dari orang yang enggak pernah kenal kebenaran, enggak pernah tahu kebenaran, enggak pernah mengamalkan kebenaran, menjadi orang yang senantiasa mengamalkan kebaikan dan kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Tidak berhenti. Terus dia lakukan siang dan malam istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yuhzillahu nabiyya walladzina amanu ma'ah. Hari di mana Allah tidak akan memberikan kekecewaan, tidak akan mengecewakan siapa? Nabi dan orang-orang yang beriman. Orang beriman itu memiliki background, latar belakang, dulunya orang yang kacau, orang yang terpuruk, banyak maksiat, banyak dosa. Dan kita orang-orangnya, karena kita sama. Ya, kullu bani Adam khata'un wa khair khata'in at-tawwabun. Setiap manusia dia bersalah, dia berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik orang yang bersalah, sebaik orang yang berdosa apa? Orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka Allah tidak akan mengecewakan mereka. Dia akan mengecewakan Rasul dan orang-orang beriman. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka memancar di hadapan mereka, di kiri kanan mereka. Ya. Makanya nanti di alam barzah, di alam kiamat, orang beriman itu wajahnya bercahaya. Nur bercahaya. Beda dengan orang kafir. Berbeda dengan orang yang mengingkari Allah dan mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika orang yang beriman wajahnya terang benderang bercahaya, putih bersih. Orang-orang kufar wajahnya hitam. Hitam, sangat hitam. Walaupun dulunya di dunia putih, bersih, ya. Nanti di hari kiamat di alam barzah wajah mereka hitam. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, "Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh." فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. الله سبحانه وتعالى berfirman, hari di mana wajah mereka ada yang putih bersih bercahaya bersinar, dan ada orang yang wajahnya hitam pekat, hitam sangat hitam. Fa ammal ladzina swaddat wujuhum, adapun orang yang wajahnya hitam, yang hitam pekat, akafartum ba'da imanikum. Allah nyatakan kepada mereka, Kenapa kalian kufur kembali setelah beriman? Betapa banyak kita saksikan orang-orang di zaman sekarang ini. Tahu kebenaran. Tahu Al-Quran itu hak. Sunnah itu hak. Tidak ada kebatilan di dalamnya sedikit pun juga. Tapi mereka tolak kebenaran tersebut. Mereka lari dari kebenaran. Mereka tidak mengindahkan kebenaran. Mereka tidak mau mengikuti kebenaran. Mereka tidak mau hidup di atas kebenaran. Mereka lebih memilih alternatif-alternatif yang lainnya. Jalan hidup yang lainnya. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Akafartum ba'da imanikum, kata Allah. Kenapa kalian kufur kembali setelah kalian beriman? Banyak orang-orang yang munafik. Banyak orang-orang yang futur. Banyak orang-orang yang balik bakul. Kembali kepada kehidupannya semula. Tidak istiqomah di atas kebenaran agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Apa kata Allah selanjutnya? Fadukul adaba bima kuntum takfurun. Rasakan siksaan tersebut karena kekufuran kalian. Orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di alam barzahnya dia telah disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun siksaannya masih kecil, masih sekelumit saja. Diambilkan palu godam, dipukulkan ke punggungnya. Dia menjerit kesakitan. Sehingga semua makhluk mendengar jerit kesakitannya. Kecuali jin dan manusia yang tidak mendengarnya. Diambilkan tikar dari neraka jahannam. Dihimpit jasadnya. Sebatas jasadnya. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Dibukakan pintu neraka jahannam tempat kembalinya. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Wa ammal ladzina biyadzat wujuhahum. Adapun orang-orang yang wajahnya putih berseri-seri, bercahaya. Antum kalau melihat orang yang meninggal dunia, Rasul sampaikan kepada kita, di antara alamatnya apa? Di antara alamatnya adalah kelihatan wajahnya cerah. Kelihatan wajahnya berseri-seri. Walaupun innalil mauta lasakarat, kata Rasulullah, innalil mauta lasakarat, kematian itu menyakitkan. Kematian itu sangat menyakitkan. Makanya kata Rasulullah, la tatamannal mauta, jangan kalian berangan-angan untuk mati. Walaupun musibah menimpa kita, walaupun ujian berat menimpa diri kita, jangan berangan-angan untuk mati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kematian sangat menyakitkan. Jika sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala tidak tetapkan kematian bagi hambanya yang beriman, dia tidak akan mencabut nyawa orang yang beriman. Subhanallah. Karena rahimnya Allah, sayangnya Allah kepada siapa? Hamba-hamba yang beriman. Manakala Rasulullah alaihi wasallam wafat, beliau mengalami wajah sakit yang sangat luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup wajahnya dengan kain-kainan yang sudah dibasuh dengan air. Karena begitu panas yang berat yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berulang-ulang Rasulullah menutup wajahnya dengan kain yang sudah dibasuhi dengan air. Apa kata Fatimah radhiyallahu anha melihat kondisi orang tuanya, melihat ayahnya seperti ini? Sungguh orang tuaku mengalami penderitaan. Coba untuk bayangkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk. Bukan kayak kita yang banyak salah dan dosanya. Rasul enggak pernah bersalah, Rasul enggak pernah berdosa. Dia mengalami penderitaan kita yang ketika diwafatkan, akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Apa kata Umar Al-Khattab? Ya Fatimah, ma fil karbi ba'dal yaum, ma fil karbi ba'dal yaum, ma fil karbi ba'dal yaum. Tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kesengsaraan, tidak ada lagi penderitaan wahai Fatimah setelah ini. Karena orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan nikmat, nikmat di alam barzakh. Hampir semua orang dihimpit di alam barzakhnya oleh tanah, termasuk orang yang beriman. Tapi dengan amal solehnya, dengan amal solehnya, dengan imannya, Allah Subhanahu wa taala pun tidak lagi menghimpitnya. Karena imannya, karena takwanya, karena sabarnya terhadap ujian dan cobaan dalam hidupnya. Subhanallah. Di antara alamat tanda orang beriman yang husnul khatimah, terlihat peluh di wajahnya, peluh yang bercucuran seperti butiran-butiran jagung. Kelihatan wajahnya cerah. Kemudian dari jasadnya tercium bau yang sedap, wangi. Wangi, bukan busuk dan bau sebagaimana layaknya orang kufar. Orang beriman wajahnya cerah, terlihat senyum dan keluar bau wangi dari jasadnya tersebut. Hari yang Allah tidak akan mengecewakan Rasul dan orang-orang yang beriman kepadanya. Cahaya mereka mancar dari hadapan, kiri, kanan, dan belakang mereka. Yauma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari di mana orang wajahnya hitam dan wajahnya putih berseri. Fa ammal ladzina tabyadu wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun orang yang wajah mereka putih berseri, bersinar, bercahaya, mereka berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan rahmat oleh Allah, diberikan kasih sayangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mengalami penderitaan di alam barzakhnya, dalam kuburnya, namun mereka digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di alam barzakh mereka sudah mulai mendapatkan nikmat walaupun kecil. Apa nikmatnya tadi? Diluaskan alamku kuburnya. Diluaskan alam kuburnya sejauh mata memandang. Kemudian diambilkan permadani dari surga, tempat dia beristirahat panjang sampai hari kebangkitan. Diperlihatkan kepadanya surga tempat kembalinya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Rasul mengajarkan kita doa, dan sudah mungkin sering saya sampaikan bahwa jangan sampai kita lupakan setiap hari di akhir tahiyat kita doalah dengan doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzu bika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita minta empat perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala minimal 5 kali dalam satu hari. Minimal 5 kali dalam satu hari. Kalau kita cuma salat wajib saja, minimal 5 kali. Ya. Kalau kita tambah dengan sholat rawatib, sunnah rawatib, ditambah dengan sholatul lail, sholat tahajud, ditambah dengan sholat duha atau sholat hajat, sholat tahur dan lain sebagainya, semakin bertambah juga kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Yang pertama, ya Allah, aku berlindung kepada-Mu ya Allah dari azab api neraka jahannam. Wa min adzabil qabri, dan dari siksaan alam. Saya sampaikan sekali lagi, di alam kubur sudah ada nikmat, sudah ada azab. Kita berlindung kepada Allah, memohon kepada Allah, di alam barzah kita, kita tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika orang diazab, tadi saya sampaikan berdasarkan riwayat yang sahih, semua makhluk mendengar siksaan orang yang disiksa di alam barzah. Kecuali apa? Manusia dan jin yang tidak bisa mendengarnya. Ya. Wa min fitnatil mahya wal mamati, dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Fitnah kehidupan, banyak orang yang terlena dengan dunia. Banyak orang yang melupakan akhiratnya. Banyak orang yang kecenderungannya hanya semata-mata dunia, melupakan akhirat. Dia enggak menyadari bahwa suatu hari akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua aktivitasnya di dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang lupa akhirat. Cinta dunia, takut kematian, hubbu dunya wa karahiyatil makarahiyatil maut. Cinta dunia dan takut kepada kematian. Ya, penyakit wahan yang banyak menimpa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penyakit yang paling berbahaya, dahsyat jika sudah menimpa diri seseorang. Hubbu dunya wa karahiyatil maut, tadi sampaikan dalam Al-Qur'an, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ya. Hanya kesenangan yang sifatnya sementara saja. Kesenangan yang menipu. Orang tertipu dengan dunia. Banyak yang tipu dengan dunia. Ya, dia anggap dunia adalah segala-galanya. Sehingga dia curahkan segala potensi hidupnya hanya untuk dunia. Muyunya dunia. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Bukankah negeri akhirat itu jauh lebih baik dibandingkan dengan dunia. Wabtaghi fi ma ataka Allah dar akhirah. Kejarlah untuk akhirat kalian. Kejar akhirat. Ya? Jangan kejar dunia. Jangan kejar dunia, kejar akhirat. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, peringatan Allah kepada kita semuanya. Wabtaghi fi ma ataka Allah dar akhirah. Kejar akhirat kalian. Cari, upayakan untuk negeri akhirat kalian. Wala tansa nasibaka minad dunia. Cuma jangan lupakan hidup kalian di dunia. Sekedar kita tidak lupa, kita hidup perlu makan, perlu minum, ya, butuh makan, butuh minum, butuh pendidikan, butuh sekolah, butuh tempat tinggal. Sekedar itu saja. Bukan condong terhadap dunia. Bukan jiwa raga kita semata-mata untuk dunia. Ya. Kemudian kematian. Wa a'udzubika, a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati. Fitnah kematian. Fitnah kematian. Kita sudah banyak menyaksikan kematian. Saudara kita, teman kita, sahabat kita, orang tua kita, ya, kita sudah banyak menyaksikan orang-orang yang wafatnya husnul khatimah, orang yang wafatnya su'ul khadim. Kita berusaha bagaimana agar ketika kita wafat mengalami kematian dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Makanya di antara doa-doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, ya, untuk perbanyak doa ini ketika kita sujud. Pada semua sujud, apakah sujud salat wajib atau sujud salat sunnah, tidak hanya di sujud yang terakhir, di semua sujud. Apa yang diajarkan? Tiga doa. Yang pertama apa? Apa yang pertama? Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Setiap antum sujud, ya, di samping doa yang sudah diajarkan Rasul, doa sujud subhanarabbil a'la atau subhanarabbil a'la bihamdi, baca doa ini. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau agar aku husnul khatimah. Agar kematian husnul khatimah. Ya, kematian yang baik, bukan kematian yang buruk. Yang kedua apa? Allahumma inni as'aluka taubatan nasuha qoblal maut. Allahumma inni as'aluka taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau agar aku taubat nasuha. Ya, sebagaimana dalam surah Tahrim ayat 8 tadi, sebelum kematian datang menghampiriku, ya Allah. Sebelum kematian datang, sebelum memasuki ajal, sebelum sakratul maut, kita sudah bertaubat kepada Subhanahu wa taala. Jangan sampai naudzubillah nyawa sudah di tenggorokan, sudah di kerongkongan, baru kita menyatakan taubat kita kepadanya, kepada Subhanahu wa taala. Saat itu taubat kita tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, yang bolak-balikin hati kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bangga dengan keimanannya, tiba-tiba dia melakukan kekafiran. Ada orang di pagi hari beriman, sore sudah kafir. Ada orang di siang hari beriman, malam sudah kafir. Siapa yang bolak-balikkan hati manusia? Allah Subhanahu wa taala. Doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Agar kita istiqomah terus, tidak pernah surut. Tidak pernah kita berpaling menjauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap istiqomah di atas kebenaran Al-Qur'an dan sunnah, di atas pemahaman para salafus saleh, sampai kapan? Sampai wafat. Sampai meninggal dunia. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ini terus menerus kita minta kepada Allah dalam doa-doa kita yang kita panjatkan, terutama saat sujud. Ya, karena Rasul menyampaikan kepada kita, fa idza sajadta fajtahidu fihi du'a. Kalau kalian sujud, perbanyaklah doa kepada Allah. Kata Rasulullah SAW. Hadisnya riwayat Imam Ahmad. Kalau kalian sujud, perbanyak doa. Ya. Jadi yang ketiga apa? Fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Jangan sampai saat kita wafat, dalam keadaan su'ul khatimah. Karena hati dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita istiqamah di atas keimanan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan Islam berupa amal-amal saleh, amal-amal saleh. Yang keempat apa? Ya. Wa'udzu bika min fitnatil masihid dajjal. Dan aku berlindung padamu ya Allah dari fitnahnya dan dajjal. Ya. Sekarang kita sudah mendekati akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman sudah banyak. Ya kan? Tanda akhir zaman saat ini sudah banyak. Bahkan diutusnya Rasulullah SAW, ya, bu'ithu ana wasa'ah kahatain. Rasul sabda, diutusnya aku sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Karena rasul khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Diutusnya aku Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat seperti ini. Ya, Rasulullah memberikan isyarat bisababati wal wusta. Rasul memberikan isyarat dengan tangannya, ya, seperti ini kata Rasulullah. Merapatkan antara jari telunjuk dengan jari tengahnya. Kapan Rasul mengatakan begitu? Kapan Rasul mengatakan itu? Berapa abad sudah? 14 menuju 15 abad. Dalam hitungan Islam, 15 abad waktu yang lama atau singkat? Singkat. Waktu yang singkat dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan akhirat yang kekal abadi yang enggak ada tepinya lagi. Rasul sudah mengatakannya 15 abad yang lalu, sampai sekarang kiamat belum terjadi. Ya, padahal dia mengatakan aku dan hari kiamat seperti ini. Tapi sudah 15 abad dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala bukan waktu yang lama. Waktu yang singkat, sesingkat hidup seseorang. Ya, sesingkat hidup kita sekalian. Kita hidup di dunia berapa tahun? 60 tahun, 70 tahun. Ya. Sitin wasabi antara 60 sampai dengan 70 tahun, singkat atau lama? Sangat singkat. Ya, alamat kiamat sekarang sudah banyak. Tandanya sudah banyak. Dijelaskan oleh para ulama, alamatus sa'ah itu ada dua. Ada alamatus sughra, ada alamatul kubra. Ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Yang kecil sudah banyak belum? Yang kecil sudah banyak. Ya. Apa di antaranya? LGBT. Perzinahan. Minuman khamr. Laki jadi perempuan. Perempuan jadi laki. Ya. Perzinahan di mana-mana. Minum khamr seperti air putih, air biasa. Ya. Kemudian apa? Bencana alam. Banjir, gempa bumi, tsunami. Ya. Udah banyak. Alamat sughra sudah banyak. Dan nanti ada alamatul kubra, tanda-tanda besar. Di antaranya apa? Turunnya Dajjal. Ya, dari negeri Syam diiringi oleh 5.000 Yahudi. 5.000 orang Yahudi untuk menggemparkan dunia dengan fitnah-fitnahnya. Na'udzubillah. Ya, jangan sampai kita ana antum semua para ummahat wal aba dan generasi anak kita menjumpai fitnah ini. karena tidak ada seorang pun yang bisa ya mengerem, menghalangi fitnahnya dan dajjal. Tidak ada. Ya, kalau kita orang yang beriman nanti akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman tahu itu dajjal. Kenapa? Karena di keningnya ada huruf kaf, fa, ra. Kafir. Sehingga diceritakan Rasulullah SAW, saat itu ada pemuda muslim, pemuda Islam, disuruh menyembahnya, menyembah dajjal, karena dajjal bisa menghidupkan orang yang sudah mati, menyuburkan tanaman dan lain sebagainya. Ya, ketika dia suruh menyembahnya, apa kata anak muda ini yang muslim, yang mukmin, engkau dajjal, anta dajjal. Dibunuh dia. Dibunuh. Dia dapat orang banyak, kemudian dihidupkan kembali oleh dajjal. Orang yakin yang percaya dajjal itu Tuhan. Ya. Ketika dihidupkan, diuji lagi dia. Katakan aku ini Tuhan. La anta dajjal. Tidak, engkau adalah dajjal. Diwafatkan dia kembali. Dia oleh dajjal dimatikan kembali. Ini orang beristiqomah saat itu. Ya. Jadi fitnahnya sangat luar biasa melanda semua negeri. Kecuali dua negeri yang tidak bisa dimasuki dan dajjal, apa itu? Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah. Tetapi dari jauh, dari ufuk, ya, dari batas hudud kota Madinah, dajjal menyuruh orang untuk keluar, ya, untuk mengikutinya. Sebagian ada orang yang keluar dari Madinah. Siapa mereka? Orang-orang munafiknya, ya, orang-orang fasiknya, mereka keluar. Ya, keluar dari Madinah, keluar dari Mekah untuk mengikuti dajjal. Begitu dahsyatnya dajjal. Makanya kita disuruh berlindung. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ada yang tidak hafal doanya? Siapa yang tidak hafal? Ah, itu angkat tangan anak kecil, bukan bapak-bapak. Anak kecil enggak hafal. Biasa anak kecil lebih hafal biasanya. Ya, kalau anak mutis ditanya hafal dia. Allahumma inni a'udzu bika. Kalau yang belum hafal dicatat. Ya, Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam. Min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah daripada siksaan api neraka jahannam, daripada siksa kubur, daripada fitnah kehidupan dan kematian, dan daripada jahatnya, buruknya fitnahnya dan dajjal. Antum yang belum hafal, hafalkan. Ya, kalau kesulitan sekarang menulis, nanti buka kitab doa atau Hisnul Muslim atau doa Ustaz Yazid Abu Qadir Jawas, di sana bisa lihat tentang doa ya dari berlindung dari empat hal ini. Dibaca sebelum salam, setelah salam, salawat ketika tahiyat. Habis tahiyat, tasyahud, ya, salawat, murid baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiid dajjal. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sekalian ya, agar di malam Jumat hingga hari Jumat baca surah Al-Kahfi. Supaya apa? Terhindar dari fitnah dajjal. Hafalkan 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Antum hafalkan 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Kemudian saya lanjutkan. Wa laisa li ahadin al-khuluda fi hadhihi dunya nabiyyan kana aw ghayrahu. Kama qala subhanahu li rasuli sallallahu alaihi wasallam, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Surah Az-Zumar ayat 30. Tidak ada seorang pun yang kekal abadi di dunia ini, walaupun dia seorang nabi sekalipun. Ya, cuma bedanya nabi dan rasul itu tidak akan dimakan oleh tanah. Ya, nabi dan rasul diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Beda dengan kita. Beda dengan kita. Kita begitu masuk ke alam kubur, alam barzah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita ketika mengusung jenazah ke kuburnya, disuruh apa oleh Rasulullah? Disuruh apa? Perbanyak doa bagi si mayit. Ya. Fa'aktir fi du'a fa'innahul adiyus'al. Perbanyaklah doa baginya, karena tidak lama lagi dia akan ditanya oleh malaikat. Ketika kita mengusung jenazah kubur, mengantar jenazah ke kubur, apa yang Rasul katakan? Diamlah sejenak di kubur tersebut sekiranya orang makan sampai selesai. Ya, jadi kalau antum mengusung jenazah, mengantar jenazah kerabat kita yang terdekat, entah itu orang tua, anak atau paman atau bibi atau saudara kita, jangan lekas-lekas habis selesai dikubur pulang. Diam sejenak. Dan disunahkan untuk berikan tausiah. Ya, berikan tausiah, mengingatkan kepada para pengunjung di kubur tersebut agar mereka mengingat pada kematian, bahwa mereka akan mengalami hal yang sama sebagaimana saudara kita yang di kubur tersebut. Berikan tausiah, ingatkan mereka, ya, pengunjung tersebut. Kemudian apa? Diam sejenak sekiranya orang makan sampai selesai 10 sampai 15 menit. Untuk apa? Berdoa, mendoakan si mayit. Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wasqihi wal baradi wa naqqihhu min al khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad danas. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa kabirina wa saghirina wa unthana. Allahumma abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa azwajan khairan min azwajihi. Allahumma a'idhhu minan nar wa adkhilhu al-jannah darul bawar. Doakan terus, ulang lagi terus. Kenapa kata Rasulullah? Fa innahul an yus'al. Sebentar lagi dia akan ditanya oleh malaikat. Gitu kita pulang semua, keluar dari alam kubur, apa dari pekuburan, malaikat pun datang kepadanya. Duduk di atas kepalanya. Ya, malaikat duduk. Sebelum dia ditanya, dia akan diangkat dulu ruhnya oleh malaikat untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala di langit. Mukmin atau kafir? Apakah dia seorang mukmin atau orang kafir? Ruhnya diangkat. Kalau di orang yang beriman, semua makhluk yang ada di langit memberikan salam kepadanya. Ya, dan Allah persilakan dia untuk dikembalikan ke jasadnya. Dibawa kembali oleh malaikat dengan cara yang sangat baik dan santun, dengan penuh keselamatan. Kalau dia orang yang kufur kepada Allah, orang yang ingkar kepada Subhanahu wa taala, maka semua makhluk yang dia membencinya. Ya. Kemudian Allah pun memerintahkan padanya untuk dikembalikan kepada jasadnya untuk mendapatkan na'udzubillah siksaannya di alam barzakhnya tersebut. Sebagaimana sudah sampai kepada kita riwayat-riwayat bahwa di alam barzakh nanti, ya, yang ditanya hanya tiga perkara saja. Ya, pertanyaan siapa? Man rabbuka, man nabiyyuka, ma dinuka. Man rabbuka, Tuhan engkau siapa? Yang kedua apa? Man nabiyyuka au ma dinuka, apa agamamu? Man nabiyyuka, nabimu siapa? Hanya itu saja. Ya, pertanyaan yang diajukan oleh malaikat berkaitan dengan aktivitas manusia dia sama di dunia ini. Apakah dia orang yang beriman? Kalau dia orang yang beriman, tadi dapat nikmat. Kalau dia orang yang kufur, orang yang kafir, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi, kalau orang yang meninggal orang yang mukmin, maka yang datang kepadanya malaikat yang baik. Wa idza hadara ajalul muslim arsalallahu malaikatan hasanan yusallimuna alaihi wa yubashshiruna bil jannah. Kalau dia seorang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang saleh, maka Allah akan utus kepadanya malaikat yang baik. Ya, yusallimuna alaihi, memberikan salam kepadanya. Wa yubashshiruna bil jannah, lantas menggembirakan orang tersebut dengan surga. Dibisikkan di telinganya, engkau akan masuk dalam surga jannatul na'im, sehingga dia tersenyum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 32, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Ya, surah An-Nahl ayat 32. Orang-orang yang mereka diwafatkan oleh malaikat, malaikat-malaikat yang baik, malaikat-malaikat yang baik, yaqulun, mereka mengatakan salamun alaikum, salam sejahtera bagi anda. Ya, udkhul jannah, masuklah engkau ke dalam surga. Maka kita tersenyum. Atau melihat orang beriman yang bertakwa, yang beramal saleh, ketika wafat sakit, dicabut nyawa, sakit, sangat sakit, tapi dia tersenyum. Kenapa tersenyum? Ini udkhul jannah, masuklah engkau ke dalam surga. Bima kuntum ta'malun, karena amal-amal yang engkau lakukan sama di dunia. Wa idza hadar ajal kafir, namun jika telah datang saat ajal bagi orang yang kafir, arsalallahu malaikatan syidadan liqabdi ruhuhu, maka datanglah kepadanya malaikat yang bengis dan kejam. Untuk apa? Untuk mencabut nyawanya. Ya. Jadi yang datang kepada orang kafir, malaikat yang bengis dan kejam, untuk mencabut nyawa orang kafir tersebut. Apa katanya? Yadribuna, dipukullah dia. Dipukul. Ini belum di alam barzah, belum di alam kubur. Ya. Ketika akan diwafatkan oleh malaikat yang bengis dan kejam, dipukul dulu dia oleh malaikat tersebut. hatta takhruja nafsul khabifah, sampai kemudian keluarlah rohnya yang kotor, yang jelek dan buruk tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walau tara id yatawaffal ladina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wal barahum waduku adzabal hariq. Surah Al-Anfal ayat ke-50. Surah Al-Anfal ayat ke-50. Ya. Walau tara, dan jika sekiranya engkau lihat, id yatawaffal ladina kafaru, ketika orang kafir dimatikan, diwafatkan, al malaikat oleh malaikat yang bengis dan kejam tadi, apa yang malaikat lakukan? Yadribuna wujuhahum, dipukul wajah mereka, ya, wadbarahum, dan punggung mereka. Kemudian apa? Wadzukul adzabal hariq, rasakanlah siksaan yang membakar nanti kalian. Jadi ketika orang wafat meninggal dunia, jika dia mukmin muslim, yang datang mereka yang baik, memberikan salam, menggembirakan orang dengan surga jannatul naim, sehingga dia tersenyum, ya, mendengar apa yang diucapkan oleh malaikat tersebut. Adapun orang yang kafir, yang datang malaikat yang bengis dan kejam, kemudian ya dia dipukul, wajahnya dipukul dan punggungnya juga dipukul, sebagaimana mereka alami ketika mereka dilebar barzah mereka, ya, mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman mendapatkan nikmat walaupun belum seberapa atau belum banyak dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang akan mereka rasakan di hari kiamat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang bertanya. Alhamdulillah. Ustaz, seringkali kita sudah bertobat dan berjanji untuk tidak melakukan dosa, satu dosa, akan tetapi beberapa hari setelah bertobat kita melakukan dosa yang sama. Apakah masih ada ampunan bagi hamba seperti ini? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya jika tobat, tobat nasuha. Apa syarat tobat nasuha? Ada tiga. Jika berhubungan langsung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, penuhi ketiga syarat ini. Kalau salah satunya diabaikan, tidak dilakukan, maka bukan taubat nasuha. Syaratnya adalah yang pertama, mencabut seakar-akarnya. Ya, mencabut seakar-akarnya dosa dan maksiat yang dikerjakan. Yang kedua, menyesali dosa itu. Ada penyesalan yang mendalam karena kita terjatuh pada maksiat tersebut. Ada penyesalan. Bukan nyaman, bukan enjoy, bukan senang dengan dosa. Ya, ada penyesalan. Gitu. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Sesungguhnya taubat itu di sisi Allah adalah bagi orang yang melakukan dosa karena kelalaiannya, karena kealfaannya, karena kebodohannya. Bukan dia dengan kesombongan, dengan kesengajaan, merasa nyaman, enjoy dengan dosa itu. Ya, dia lakukan karena kebodohannya, kelalaiannya, kealfaannya, lantas segera tobat. Jadi, syarat yang pertama, cabut seakar-akarnya. Syarat yang kedua, menyesalinya. Dan syarat yang ketiga, apa? berjanji kepada Allah untuk tidak melakukannya lagi di masa berikutnya. Kalau antum hari ini tobat, besok melakukan hal yang sama, antum tobat lagi, keesokan lagi melakukan dosa yang sama, ini namanya apa? Mempermainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Namanya mempermainkan Allah. Antum enggak sungguh-sungguh taubatnya, tidak taubat nasuha jika demikian. Tapi antum hari ini taubat dari dosa yang A, terus antum tidak pernah lagi kembali pada dosa A tersebut. Tiba-tiba antum melakukan dosa B. Bisa enggak terima taubatnya? Diterima. Ya? Antum taubat dari dosa B, terus berangsur-angsur lama, tiba-tiba antum terjadi pada dosa C. Taubat lagi dari dosa C, ya? Sekian lamanya, kemudian tiba-tiba antum lagi melakukan dosa D dan seterusnya. Terima enggak taubatnya? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya? Tapi kalau antum melakukan dosa yang sama, ya, berikutnya melakukan dosa yang sama, berarti antum tidak bersungguh-sungguh dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum tobat kepada Allah, makanya perbanyak doa tiap hari atau ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya apa? Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaihi. Astaghfirullah atubu ilaihi. Astaghfirullah atubu ilaihi. Terus mengingatkan kita bahwa kita berbuat dosa, kita sudah bertaubat kepada Subhanahu wa taala, dan kita berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya sudah meninggal setahun yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bila saya melakukan amal baik, apakah ibu saya mendapatkan pahala dari amal baik saya? Iya. Ya. Anak saleh dan salihah berkat bimbingan, asuhan, ya, jerih payah orang tua. Segala kebaikan yang kita kerjakan, segala kebaikan yang kita lakukan akan berimbas juga kepada orang tua. Oleh karena itu saya ingatkan, ketika orang tua kita sudah wafat meninggal dunia, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah perbanyak doa baginya. Perbanyak doa bagi ibu kita. Setiap saat, setiap waktu, jangan bakhil untuk mendoakan orang tua. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa'akrim nuzulaha wasi' madkhalaha waghsilha bil ma'i wasajwal barat wa naqqiha minal khataya kama naqqafa bil abyab nadas. Kita doakan. Jangan bakhil, jangan pelit dengan doa, apalagi untuk orang tua kita. Ya. Kemudian dulu orang tua kita selalu melakukan hubungan silaturahim dengan saudaranya, lakukan. Hubungan silaturahim dengan saudara-saudara kita, jangan putuskan. Kemudian dulu orang tua kita banyak bersedekah, banyak berikan kebaikan kepada saudaranya, pada perkara masakin, lakukan. Itu cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah wafat. Wallahu a'lam bishawab. Apakah kita harus tetap berulang wudu saat mau tidur? Kata kita sudah berdoa sebelum tidur dan sudah berwudu, tetapi kita buang air kecil lagi, lalu wudu lagi, setelah sudah wudu BB lagi beberapa menit, ingin buang air kecil lagi, jadi sampai beberapa kali. Ya kalau besar gitu ya sudah, sekali aja cukup. Ya, tidak harus diulang ulang. Tapi kalau antum bisa mengulanginya lagi, itu kebaikan buat antum. Ya. Karena nanti di hari kiamat dikatakan Rasulullah, ya, orang-orang yang banyak wudunya apa? Hah? Ghurran muhajjarin min athari wudu, ya. Wajah mereka nanti seperti kuda yang di dahinya itu ada warna putihnya, kudanya hitam, di keningnya ada warna putihnya, itu guran muhajjarin. Karena apa? Karena bekas-bekas wudunya. Ya, enggak apa-apa, wudu lagi. Insyaallah itu baik untuk kita. Ya, tapi kalau antum bosan, ya udah enggak apa-apa. Ya. Antum bosan wudu terus gitu kan? Ya sudah. Enggak apa-apa. Ya, habis selesai buang air, antum ke pembaringan baca doa, ya, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 34 kali, antum tidur. Boleh. Tidak ada masalah, ya. Apabila kita lupa sujud, kita apakah sudah sempurna atau belum? Karena saking lamanya bersujud, berdoa. Kita lupa sujud. Maksudnya apa? Apabila kita lupa sujud kita, apakah sudah sempurna atau belum? Oh, berapa kalinya? Ya, kalau lupa enggak apa-apa. Ya, kalau lupa tidak apa-apa. Karena lupa kan bukan keinginan kita. Lupa itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Enggak masalah. Antum lagi puasa, lupa makan sepiring. Makan sepiring. Habis makan baru ingat lagi puasa. Boleh enggak teruskan puasanya? Boleh, kenapa? Lupa tadi. Bukan kehendak kita. Kita tahu makan itu enggak boleh lagi puasa. Iya kan? Terus kita makan. Udah satu piring habis, minum satu gelas, ya Allah puasa. Enggak apa-apa teruskan puasanya. Ya, tapi enggak sengaja, bukan sengaja. Sujud pun juga begitu. Ya, dalam sholat ketika sujud kita lupa sudah berapa kali, ya nanti begitu akhir sholat sujud sahwi. Ya, sahwi dalam sholat atau di luar sholat dua kali sujud. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila seorang sudah haji atau umrah ingin melaksanakan puasa, baik sholat atau puasa, baik wajib atau sunnah, pokoknya melakukan segala kebaikan dan perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi di akhir kematiannya dia sedang berbuat maksiat, nah apakah amal yang berpuluh-puluh tahun itu sirna atau terhapus lalu dikatakan dia meninggal dalam keadaan suul khatimah? Wafatnya suul khatimah, ya, kalau dia wafat dalam keadaan berbuat maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di hari kiamat kan ada yaumul hisab, hari perhitungan amal. Ya, nanti amalnya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikannya akan dilihat di hari kiamat, keburukan juga demikian. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Semua akan dilihat nantinya, akan ditimbang, ya, lebih berat mana? Ashabus syimal atau ashabul yamin? Ya. Timbangannya berat ke kanan atau ke kiri? Kalau lebih berat ke kanan, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia akan bukan sirna, tidak sirna amal-amal tersebut. Kecuali antum wafat dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah. Kalau wafatnya dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah, semua amal baiknya sirna. Hajinya, umrohnya, sholatnya, puasanya enggak ada gunanya. Ya, makanya dikatakan dalam Al-Qur'an, "Inna may yushriku billah faqad habita 'amaluhu wa la takunanna minal khasirin." Semuanya barang siapa berbuat syirik kepada Allah, hapuslah amalnya. Dan sungguhnya termasuk orang yang rugi. Ya, ini kalau orang akhir hayatnya berbuat syirik, mati dalam keadaan berbuat syirik. Maka semua amal baiknya terhapuskan karena kesyirikan yang dia lakukan. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya seorang dokter, seringkali ketika menolong pasien dan ketika operasi tidak bisa sholat tepat waktu. Nah, secara pribadi saya merasa sedih dan merasa berdosa. Apakah Allah mengampuni untuk tersebut, Ustaz? Iya. Ya, diampuni insyaallah. Karena antum sedang bertugas. Tidak masalah. ya, dalam kondisi darurat, dalam kondisi kita lagi bekerja, ya, bahkan misalnya aku sebagai seorang operator di power station misalnya, ya, yang kerjanya shift. Antum kebetulan di hari Jumat shift siang pagi sampai jam 3 misalnya. Dan antum dilarang meninggalkan pekerjaan tersebut. Karena kalau antum tinggalkan, maka akan bencana bagi pabrik tersebut. Kebakaran lah ini itu segala macam. Bolehkah kita tinggalkan salat Jumat? Boleh. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan boleh. Tetapi ya, usai orang melaksanakan salat, antum segera salat. Tolong kepada teman antum yang tadi sholat untuk menggantikan kedudukan antum dan antum sholat. Begitu sampai seperti itu diperbolehkan. Ya, jadi dalam kondisi darurat, gimana kita sedang praktek, sedang melakukan satu aktivitas kegiatan yang tidak bisa kita tinggalkan, maka ya kita boleh tunda sholat kita. Apakah di jama', di ta'khir, atau mungkin keluar dari di akhir waktunya. Ya, di akhir waktunya. Misalnya zuhur anda kerjakan di jam 2 misalnya, atau setengah 3 enggak masalah. Ya. Atau kalau sampai keluar sampai asar, kerjakan di waktu asar. Jama' dengan asar. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Kalau waktu maghrib antum luput, kerjakan maghrib di waktu isya. Ya, maghrib dulu 3 rakaat, isya 4 rakaat. Yang seperti ini makdur insyaallah. Ada jenazah orang biziasah yang setelah puluhan tahun ditemukan belum hancur. Apa ini ada tanda-tanda? Allahu a'lam, enggak tahu. Ya. Jangan karena enggak hancur maka dikatakan dia sebagai wali, orang yang pintar, orang top, ya. Kemudian nanti minta-minta di kuburnya, ya, menyembah-nyembah kuburnya, minta-minta keberkahan di kuburnya. Na'udzubillah. Allahu a'lam. Ya. Apakah memang yang pasti semua atas kehendak Allah? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lazimnya manusia ketika dikubur hancur. Kecuali apa kata Rasulullah? Tulang ekornya yang tidak hancur. Ya, yang tidak hancur itu apa ya? Tulang ekornya. Dari sanalah nanti akan ditumbuhkan kembali diri sebagai manusia. Ya, wallahu a'lam bishawab. Zikir pagi dan sore hari apakah boleh dilakukan setelah sholat subuh dan asar? Boleh. Ya, pada subuh antum wirid, usai wirid tutup dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabala. Mulai zikir pagi hari. Zikir pagi hari diawali dengan baca ayat kursi, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Alaq 3 kali, Al-Nas 3 kali baru asbahna wa asbahal mulkulillah dan seterusnya. Ya, begitu juga di sore hari kita kerjakan ba'dal sholat asar. Wallahu a'lam. Apakah doa dan sedekah kita untuk anak-anak kita yang telah meninggal akan sampai kepada mereka? Insyaallah. Ya, insyaallah sampai. Doa-doa kita yang panjatkan, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, Rabbi hab lana salihan, Rabbi ij'al muqimas shalah. Amin duriyati rabbana taqabbal doa, ya, atau Allah maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususnya insyaallah sampai kepada mereka. Adapun anak-anak yang meninggal dunia sebelum usia balig bagi orang yang beriman, balasannya surga. Balasannya surga. Antum yang punya anak meninggal sebelum usia balig, maka balasannya surga. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Karim surah Al-Qiyamah. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'am manthura. Itu dalilnya. Dan akan mengelilingi penduduk surga anak-anak yang kekal kekanak-kanakannya. Dijelas oleh para ulama, mereka adalah anak-anak Muslim, mukmin yang wafat sebelum balig. Nanti mereka masuk surga dan tetap sebagai anak-anak, melayani penghuni surga, bermain-main di sungai-sungai. Kalau kalian lihat mereka, kata Allah, mereka seperti mutiara-mutiara yang bertaburan. Subhanallah. Ya, jadi antum ketika anaknya wafat sebelum usia baligh, punya tabungan. Ya, ini katakan orang sering mengatakan punya tabungan karena mereka insya Allah akan menjadi penghuni surga dan mereka kekal ke kanak-kanakannya dan mereka sangat indah. Ya, seperti mutiara-mutiara yang bertaburan. Masya Allah, bukan mutiara satu, bertaburan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar kita disunahkan untuk berdoa agar kita diwafatkan di kota suci Mekah atau Madinah? Di mana saja wafat ya, akhirnya sudah disampaikan. Makanan wa zamanan, tempat dan waktunya. Siapa yang tentukan? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antum wafat di Mekah, antum wafat di Madinah, tapi munafik. Gimana? Sama aja. Kayak tadi saya sampaikan, wafat di Masjidil Haram. Tapi terjun dari lantai atas ke lantai dasar, matinya apa? Su'ul khatimah, neraka apa surga orang ini? Neraka kenapa? Bunuh diri. Ya. Yang paling penting adalah bagaimana kita wafat dengan husnul khatimah, ya. Di antara alamat husnul khatimah apa? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi mukhlishan min qalbi dakhalal jannah. Barang saya mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya dan ikhlas dari hatinya, maka dia akan dimasukkan dalam surga. Ya, makanya Rasul mengatakan lakinu mautakum bila ilaha illallah, ajarkan orang yang hampir mati, bukan yang sudah mati. Kalau mati sudah selesai in kota, amalu amalnya terputus, sudah selesai. Orang yang hampir mati kata Rasul ajarkan kalimat la ilaha illallah. Ini kalau diucapkan di akhir hayatnya ikhlas, maka dia masuk surga. Husnul khatimah. Aqul qawli hadza. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.